Ciptakan suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan. Saya yakin bahwasanya Rembang tidak ada tawuran, betul. Semuanya cinta damai, betul. Sepindah malih matur sembahun kepada Bapak dan Ibu Direktur Utama dari PU Kurnia Tran, yang terhormat Bapak Haji Kurdi bersama Ibu Hajah Yuli Sekti Lestari. Bahwasanya yang dikelola bareng bersama PU Kurnia Tran ini bukan hanya bus saja, tak lebih ada dari Kurnia Group ya, mengelola kapal juga ya. Kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak supir, bapak kernet, nahkoda, yang mana malam hari ini sudah bergabung kembali bareng bersama PU Kurnia Tran. Kagak usah banyak bicara. Artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Mahasiswi cantik, suaranya merdu lagi. Bertalenta, banyak penggemarnya. Ada PO Kurnia Tran, ada Ramayana Merpati Syuting, Eli Santika New Palapa. Selamat malam. PO Kurnia Trans. Mas. Oh, sisa tas ya, Mas ya. Elis. Iya, Om. Kalau bareng bersama PO Kurnia Tran, wah, kagak ada yang namanya saweran habis itu ya. Begitu ya, Om. Di sini tempatnya pohon uang, sampean tinggal memetik saja. Bukan hanya para supir, ibu-ibu juga nyawer semuanya. Alhamdulillah, Umi Kumi Cantik juga mau nyawer ya.